السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، بقي عندنا وصية واحدة من وصايا العشر، يطلع tertinggal satu wasiat dari 10 wasiat، وهي وصية في آيات واحدة، dia satu wasiat tapi di satu ayat، menunjukkan betapa pentingnya wasiat ini. Ayat yang sebelumnya satu ayat ada sekian wasiat، tetapi ayat yang ketiga memuat satu ayat saja، yaitu wa anna، atau memuat satu wasiat saja، yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus kata Allah، fattabi'uhu ikutilah dia، dan jangan ikuti jalan-jalan lain، karena niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Kata Qurtubi rahimahullah، هذه آية عظيمة، ini ayat besar، عطفها على ما تقدم، diikutkan di belakang apa yang sudah lewat، فإنه لما نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وقول السلف، dikatakan karena ini merupakan ayat yang besar yang diikutkan di wasiat-wasiat yang telah lewat، ketika di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melarang، memperingatkan dan memerintah، ada larangan، ada perintah dan ada peringatan، naha melarang، wa amara memerintahkan، wa hadzara memperingatkan، an ittiba'i ghairi sabili، berarti mengandung tiga masalah، mana larangannya، la tattabi'us subul، mana perintahnya، fattabi'uhu ikutilah jalan yang lurus، mana tahzirnya، fatafarraqa bikum niscaya kalian akan tercerai berai. Ijlis maksud saya tadi bukan menghafal sambil berdiri، belajar sambil berdiri، artinya ikuti pelajaran sambil berdiri، bukan saya nerangkan kamu ngapalkan sendiri، akhirnya hilang dua masalah. Wala wa ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfi، Allah enggak mungkin menjadikan dua hati dalam satu tubuh، kalau sedang fokus gini enggak bisa fokus ke sana، kalau fokus sana enggak bisa fokus ke sini. Baik، al'an ma'afu، iftal kitab wandur lil kitab wasma' isma'u wa'u. Qala naha wa amara wa haddara، Allah melarang, memerintahkan dan memperingatkan. melarang dari mengikuti jalan-jalan lain, memerintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus, dan memperingatkan bahayanya kalau mengikuti jalan-jalan lain, yaitu tafarraq, perpecah belah. Alama bayyanathu al-ahadithu sahihah wa aqawilu salaf, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih, dan sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam ucapan-ucapan salaf. Apa saja? Hadis-hadisnya. Bahkan ayat-ayat juga. Tidak disebut sini ayat. Ma bayyanathu al-ayat al-karimah wal-ahadithu sahihah. Ayat-ayat juga bukan hanya ini. Ada ayat lain. Seperti yang semakna dengan ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini sama dengan ayat ini. Ikutilah jalan yang lurus, jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian akan berpecah. Qala, dikatakan dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apalagi ayat yang seperti ini atau semakna dengan ini atau semirip dengan ini. Manyutilana ayah. Tidak ada lagi. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinakum wa kanu syia'an. Jangan menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Dengan apa memecah belah agama? Dengan masuk ke dalam subul. Dengan masuk ke dalam jalan-jalan lain. Ada ayat lain? Wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berselisih dan bertikai. Ada lagi ayat lain yang melarang untuk perpecahan? Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Siapa yang memecah belah agamanya menjadi beraliran-aliran, berkelompok-kelompok lain, berjalan dengan jalannya sendiri-sendiri, maka lasta minhum fi syai, engkau wahai Rasul bukan golongan mereka sedikit pun. Berarti ancamannya Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka dan Allah melepaskan Rasulullah SAW dari mereka. Engkau bukan golongan mereka wahai Rasul, bukan golongan orang yang farraqu dinahum. Berarti ayat-ayat ini semuanya seperti ayat yang sedang kita bahas. La tattabi'u subula fatafarraqu bikum. Jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah. Baik, sekarang dari hadis. Hadisan. Naam. Yang memerintahkan untuk berpegang dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Usikum bitta'ah, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Fa'in ta'amaraka alaikum abdun habashi. Apa lanjutnya? Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat pertikaian dan perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Artinya kalian tetaplah bersatu di atas sunnah, berpeganglah dengan sunnah, dan jangan ikut berpecah belah bersama mereka. Sama dengan apa yang sedang kita bahas. Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan yang lurus, ikutilah. Dan termasuk jalan yang lurus adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka itu adalah sabil. Yang dikatakan dengan sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Maka kata Nabi, kalau kalian melihat perpecahan, pertikaian, kalian jangan ikut mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiin. Wa aqawil salaf, dan juga ucapan-ucapan salaf. Had wahidan, satu saja ucapan salaf yang bicara untuk sampai kita billah, dan kemudian siapa yang lepas akan terpecah. Atau sebagiannya, awal potongan awalnya atau potongan keduanya saja. Ada di dalam budur. Wa in rafadakan nas. Mana? Tapi labas, sesungguhnya termasuk di situ alaika bi athar man salaf, atas kalian untuk berpegang dengan athar-athar salaf, itu i'tisam. Bahkan ada kalimat yang jelas dengan kalimat i'tisam, dan itu bukan hanya satu sahabat. Dari sekian sahabat, sekian tabi'in tabi'in. Ucapannya hampir sama semua. Mahwa al-i'tisam bis sunnati najah. Berpegang dengan sunnah selamat. Ittiba' siratal mustaqim dengan i'tisam bis sunnah sama. Bahkan Imam Syafi'i punya kitab khusus, kitabnya al-i'tisam di judulnya. Al-i'tisam bis sunnah, berpegang dengan sunnah. Di antaranya dinukilkan oleh Imam Az-Zuhri, wa huwa al-imam imamul a'immah fi zamani. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, qala, berkata orang-orang yang telah lewat. Qala man madha min ulama'ina. Kata Imam Az-Zuhri, qala man madha min ulama'ina. Telah lewat. Berkata orang-orang yang telah lewat. Dari ulama kita. Siapa kira-kira kalau Imam Az-Zuhri menyatakan orang yang telah lewat? Karena beliau tabi'i, berarti? Nah, berarti sahabat. Qala man madha min ulama'ina. Berkata yang telah lewat dari ulama-ulama kita. Bahwa al-ittisam bis sunnati najah, bahwa berpegang dengan sunnah adalah selamat. Selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan, selamat dari perpecahan, dan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kembali pada kitab. Berarti sedekah, benar apa kata musannif, apa kata syarih, bahwasanya perkara ini sudah dijelaskan dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis, dalam ucapan-ucapan salaf. Baik. Wa anna fi mawdi' nasab. Dan kalimat wa anna hada fi mawdi' nasab. Ay watlu anna hada sirati. Ay watlu. Bacalah. Anna hada sirati. Berarti apa kedudukan anna dalam i'rab? Hah? Kalau kedudukan bukan mansub. Kedudukannya apa dulu? Baru disebut mansub. Hah? Sebagai apa dia? Watlu anna hadha siratan mustaqiman. An wa ma ba'daha. Dia maf'ul dari utlu. Iya toh? Bacakan. Apa yang dibacakan? Bacakan. Anna hadha siratan mustaqiman. Sah? Maf'ulun bihi mansubun. Baik. Berarti an wa ma ba'daha fi mawdi'i nasbin. Fi mawdi'i nasbin. Maf'ulun bihi. An al-Farra' wal-Kisa'i. Dan dikatakan kalau al-Farra' ini tokoh-tokoh ahli nahu. Wa yajuzu an yakuna khafdan. Tapi bisa juga dia dalam kedudukan khafad. Fi mawdi'i khafdin. Berarti bagaimana takdirnya? Ay wasakum bihi wa bi anna hadha sirati. Aku wasiatkan engkau dengan ini dan dengan bahwasanya ini siratul mustaqim. Ikutilah dia dan jangan ikuti jalan lain ila akhirih. Berarti an wa ma ba'daha, anna wa ma ba'daha fi mawdi'i khafdin, di tempat khafad majrur makhfud bimadha bil ba, dengan ba. Ba itu harfu jar. Bi anna hadha sirati mustaqiman. Karena dia jumlah, maka jangan dikatakan mansub atau makhfud, tapi disebutkan dengan fi mawdi'i nasbin atau fi mawdi' khafdin, begitu. Di tempat nasab, di tempat khafad. Qalu sirat at-tariq. Sedangkan sirat maknanya jalan. Alladhi huwa dinul Islam, yaitu agama Islam, mustaqiman musiba alal hal. Mustaqiman dia mansub karena hal. Wa ma'nahu mustawiyan qawiman, yang maknanya adalah dia lurus dan tegak. La wijaja fih, enggak ada penyimpangan, enggak ada kebengkokan. Fa amara bittiba'i tariqihi alladhi tarraqahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diperintahkan untuk mengikuti jalannya yang telah digariskan melalui lisan rasulnya, lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syara'ahu, dan telah disyariatkan. Jalan yang telah digariskan dan telah disyariatkan. Wa nihayatuhul jannah. Jalan ini ujungnya surga. Ujungnya surga dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa tasya'abat minhu turuqun, tetapi bercabang-cabang di kiri kanannya jalan-jalan lain. Faman salakal jaddata najah. Siapa yang mengikuti jaddah, jalan yang lurus. Karena dikatakan dengan alif lam, al-jaddah. Walaupun dia maknanya jalan, tapi ada alif lam yang menunjukkan kalau itu lil'ahad atau tentang sesuatu yang sudah disebutkan. Wa man salakal jaddah, maknanya siapa yang mengikuti jalan itu, jalan yang tadi disebutkan, siratul mustaqim, naja, dia akan selamat. Wa man kharaja ila tilka turuqi, dan siapa yang keluar ke jalan-jalan lain, afdat bihi ila nar, akan terlempar ke dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Ay tamil. Ya, yaitu tamil, menyeleweng, menyimpang. Intaha. Maksud ucapan siapa ini? Baik. Halah, dikatakan ucapan Qurtubi dalam Jami' li Ahkamil Quran. Kalimat intaha berarti berakhir ucapan beliau, ucapan Qurtubi. Khamilin a'azakumullah, disebutkan di sini nihayatuhu al-jannah. Ujungnya adalah surga. Sedangkan tasya'abat yang bercabang-cabang kiri kanannya, yang disubul jalan-jalan lain, berujung kepada neraka. Persis seperti apa disebutkan dalam ayat lain. Ada ayat lain lagi yang juga hampir sama, mengancam dengan neraka. Yaitu kalimat wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang mencari jalan lain, subhanallahi yushaqiq, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya huwa fi syiqqin war rasul fi syiqqin akhar. Engkau di satu sisi jalan, sedang Rasulullah SAW di jalan lain. Syiq itu artinya satu sisi. Sisi jalan. Sedangkan engkau di jalan lain. Huwa fi syiqqin war rasul fi syiqqin akhar. Berarti apa maknanya yang bebasnya? Makna bebasnya adalah bahwa wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, yang mencari jalan lain selain jalan Rasul, padahal telah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin itu, bukan jalannya para sahabat, maka diancam oleh Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Wasa'at masyura, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ورواه محمد بن نصر المروزي dalam kitab al-i'tisam بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا أو خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. Rasulullah SAW menggariskan satu garis dengan tangannya. Ini hadis disahihkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, disepakati oleh Imam Ad-Dahabi, dan memiliki syahid dari hadis Jabir, dikeluarkan oleh Ibn Majah, dan juga disebutkan oleh Ibn Abi Asim dalam Sunnah dan juga Marwazi. Qala, bahwa Rasulullah SAW menggariskan untuk kami garis, satu garis dengan tangannya, menggariskan di tanah. Thumma qala, kemudian berkata, hadza sabilullahi mustaqiman. Kemudian berkata, ini jalan yang lurus. Thumma khatta khututan an yamini dhalikal khat wa an shimalih. Kemudian menggariskan garis-garis di kanan garis tadi dan di kiri garis tadi. Satu garis tengah. Katakan wa hadza siratal mustaqiman fattabi'uh. Kemudian beliau menggambarkan di kanan dan kirinya. Hadhihi subul. Di kanan dan di kirinya khututan, garis-garis dengan jamak. Kemudian beliau berkata, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau berkata hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Ini jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan. Di sini ada syaitan. Di sini ada syaitan. Di sini ada syaitan. Di sini ada syaitan. Nah, semua jalan ada syaitannya. Dan hati-hati, jangan dikira wajahnya syaitan kemudian menyeramkan, ada tanduknya, ada taringnya, segala macam. Seperti gambaran-gambaran. Bukan. Syaitan itu adalah semua yang mengajak kepada kesesatan. Itu syaitan. Sehingga kadang-kadang pakai imamah. Pakai jubah. Ternyata sufi. Wahdatul wujud. Mengajak mana itu? Kepada neraka jahannam. Persis seperti gambar Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah. Dalam hadis Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, kana an-nas yas'aluna 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr. Makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, manusia biasanya tanya tentang kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Karena aku khawatir aku akan terkena kejelekan itu. Ya Rasulullah, apakah dulu kami dalam kejelekan kemudian datang ke Islaman, dalam kebaikan. Setelah kebaikan ini, apakah ada syar? Kata Nabi, iya, ada. Apakah setelah syar itu ada kebaikan lagi? Ada. Wa fihi dakhal. Tapi ada kekaburan. Apakah setelah itu ada kejelekan lagi? Ada. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Apa kejelekannya? Da'i-da'i ke neraka jahannam. Penganjur, pendakwah, tapi mengajak kepada neraka jahannam. Astagfirullah. Mengajarkan kesesatan. Menganjurkan kesesatan. Membimbing kepada arah yang balal. Ke pintu-pintu abwabi jahannam. Du'at ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang membawa pada neraka jahannam. Itulah syaitannya. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan di sana yang mengajak kepada jalan tersebut. Maka Nabi membacakan ayat Allah SWT. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Dibacakan oleh Nabi ayat ini. Maka ikutilah jalan yang lurus, wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Ikutilah jalan yang ini, yang lurus, dan jangan ikuti jalan yang ini. Karena jalan-jalan yang ini adalah jalan-jalan sesat, jalan-jalan dalal, jalan yang membawa kepada neraka jahannam. Dan tidak ada satu jalan pun di jalan-jalan ini kecuali ada syaitan yang yad'u ilaih, yang mengajak kepadanya. Syaitan yang mendakwahkan jalan sesat tadi. Setiap aliran sesat, aliran syirik, aliran kufur, mesti ada da'inya. Iya Pak, iya. Tidak ada jawaban lain kecuali iya. Mesti ada da'inya. Semua mendakwahkan kesesatan-kesesatannya. Sebagaimana digambarkan tadi, doa tala abwabi jahannam. Maka Nabi menyatakan, hati-hati, fatafarraqu bikum an sabilih. Nanti kalian akan terpecah belah dari jalannya. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Jangan ikuti ajakan-ajakan para syaitan. Berapa kali? Perlu lihat jam. Barakallahu fikum. Wan Mujahid, dan Mujahid, wala tattabi'u subula qala al-bid' wa syahawat. Tapi apa subul yang dimaksud? Jalan-jalan lain tadi. Yang syaitan mengajak kepada jalan-jalan lain tadi. Al-bid'ah wa syubuhat. Bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Kebid'ahan-kebid'ahan dan syubuhat-syubuhat. Kekaburan-kekaburan. Yang kelihatannya hak padahal batil. Yang kelihatannya benar padahal salah. Yang kelihatannya itu kebaikan-kebaikan ternyata kejelekan-kejelekan. Ini syubuhat. Berkata Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا. Mari kita sebutkan tentang shiratal mustaqim ucapan yang simpel, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa innan nas qad tanawwa'at ibaratuhum, karena manusia telah bermacam-macam ungkapan-ungkapan mereka. Bihasbi sifatihi wa mutalliqatihi, sesuai dengan sifat-sifatnya dan sesuai dengan keterkaitan-keterkaitannya. Ada yang mengkaitkannya dengan ininya, ada yang mengkaitkan dengan itunya, sehingga para mufassirin terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi alhamdulillah bukan perbedaan yang bertentangan. Bukan perbedaan yang bertentangan, tapi perbedaan yang menunjukkan macam-macam yang terkandung dalam makna ayat ini. Ada yang menafsirkannya, apa Shiratal Mustaqim? Islam. Shiratal Mustaqim adalah Islam. Ada yang menyatakan Shiratal Mustaqim adalah jalan menuju surga. Yang ini tidak salah, yang itu tidak salah. Karena Islam, jalan menuju surga. Ada yang menyatakan lagi bahwasannya yang namanya jalan yang lurus adalah kitab sunnah. Itu juga tidak salah. Memang dasarnya Islam kitab sunnah. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya, maka Ibnu Qayyim menyatakan wal nadzkur, mari kita sebutkan secara simpel. Karena manusia mengucapkan dengan sekian tafsiran-tafsiran. Tetapi kata beliau haqiqatuhu syai'un wahid, tetapi ungkapan-ungkapan yang berbeda itu hakikatnya satu. Hakikatnya satu. Apa itu? Wa huwa tariqullah alladhi nasabahu li'ibadihi, yaitu jalan Allah yang Allah pancangkan untuk hamba-hambanya. Musilan lahum ilaih, yang akan membawa mereka kepada Allah SWT. Wala tariqun ilaih, wala tariqa ilaih siwahu, yang enggak ada jalan lain kecuali itu. Balit turuqu kulluha masdudatun alal khalqi illa tariqahu, bahkan jalan seluruhnya tertutup. Berujung pada makhluk. Illa tariqahu, kecuali jalan Allah yang Allah gariskan tadi. Alladzi nasabahu ala alsuni rusulih, yang Allah telah pasang di atas lisan-lisan rasulnya, atau melalui lisan-lisan rasulnya. Ini melalui ucapan-ucapan rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaih, yang membawa hamba-hambanya kepada Allah. Yang membawa hamba-hambanya kepada keridhaan Allah. Apa itu? Hakikatnya cuma satu perkara yang mengandung dua inti. Apa itu? Ifraduhu bil ibadah wa ifradu rasulihi bil ta'ah. Jalan yang lurus ini sidangka. Silakan kamu sebutkan apapun, mesti dasarnya ini. Dasarnya ifraduhu bil ubudiyah, mengesakan Allah dengan ibadah. Wa ifradu rasulihi bil ta'ah, dan menyendirikan Rasulullah SAW dengan ikutan. Dengan ittiba'. Fala yushrik bihi ahadan fi ubudiyatihi, maka jangan menyekutukan siapapun dalam beribadah pada Allah, dan jangan menyertakan bersama Rasul seorang pun dalam ketaatan kepadanya atau dalam ittiba'. Fayujarradut tauhid wa yujarrad mutaba'atur Rasul, maka maknanya adalah memurnikan tauhid dan memurnikan ittiba'ur Rasul. Ibadahnya hanya kepada Allah, caranya hanya ngikut Rasulullah. Siapa yang mencampurkan tauhid dengan kesyirikan-kesyirikan, masuk dalam subul. Dan siapa yang mencampurkan ittiba' sunnahnya dengan ittiba' ghairihi, ini dengan bid'ah-bid'ah, maka itu pun keluar dari subul. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hada kulluhu madmun syahadatan la ilaha illallah, dan itu terkandung dalam syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ayyu shay'in fussira bihi as-sirat al-mustaqim, maka apapun yang ditafsirkan siratul mustaqim dengannya, fa huwa dakhilun fi hadaini al-aslain, maka mesti masuk dalam dua prinsip ini. Silakan lihat masing-masing. Yang menafsirkan Islam, apa dasarnya? Tauhidullah fil ibadah wa tauhid rasul fil ittiba. Yang menafsirkan jalan yang lurus menuju jannah, tidak ada jalan menuju jannah kecuali di atas dua rel. Tauhidullah fil ibadah wa tauhid rasul fil ittiba. Yang menafsirkan apapun mesti intinya dua itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, silakan ayyu syai'in fussira bihi as-siratal mustaqim fa huwa dakhilun fi hadainil aslain. Wa nuqtatu dzalik, dan inti yang terkandung di dalamnya adalah antuhibbahu biqalbik, engkau cintai dia dengan hatimu, cintai Allah dengan hatimu. Wa turdihi bijuhdik, dan engkau bikin ridha Allah dengan usahamu kulli, seluruhnya. Fala yakunu fi qalbika mawdi'un illa ma'muran bihubbi, maka janganlah ada tempat di hatimu kecuali harus diramaikan dengan cinta kepadanya. Wala yakunu laka iradatun, dan tidak ada keinginan pada dirimu kecuali berkait dengan keridhaan Allah. Kenapa ingin begini? Karena Allah ridha. Kenapa ingin begitu? Karena Allah ridha. Kenapa kamu memilih yang ini? Karena aku berharap Allah ridha. Kenapa kamu memilih yang itu? Karena aku berharap Allah ridha. Tidak punya keinginan dalam hati kecuali dalam rangka mencari ridha Allah. Ini khairun na'azakumullah. Berat. Tapi harus. Berat. Kadang-kadang manusia punya hawa. Bisikan-bisikan. Hawa nafsu mengarah pada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu selalu mengajak kepada su, kepada kejelekan-kejelekan. Tetapi ingat. Harus dilawan dengan kalimat tidak. Allah mengharamkannya. Takut, khawatir, Allah murka. Jangan. Aku akan mencari yang Allah ridha. Yang Allah tidak murka. Yang Allah akan memberikan kepadanya balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Inilah yang namanya tauhid. Dan inilah yang namanya siratul mustaqim. Fal awal yasul bitahqiqi syahadat la ilaha illallah. Wa tsani yasul bitahqiqi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yang awal didapatkan dengan mewujudkan syahadat la ilaha illallah. Yang kedua didapatkan dengan mewujudkan syahadat Muhammad dan Rasulullah. Yang mana yang pertama, mana yang kedua? Engkau cinta dengan hatimu. Berupaya untuk membuat Allah ridha. Dengan upayamu seluruhnya. Apa ini? Yang pertama. Dikatakan terwujud dengan la ilaha illallah. Artinya kamu mewujudkan kalimat la ilaha illallah, tidak beribadah kecuali pada Allah, tidak menghambakan kecuali pada Allah, dan cintamu seluruhnya untuk Allah. Sedangkan yang kedua, wala yakunu laka iradatun, tidak punya kehendak kecuali yang cocok, yang Allah ridha. Dari mana tahunya? Aku tidak menghendaki sesuatu kecuali yang Allah ridhai. Dari mana tahunya kalau ini diridhai oleh Allah, kalau ini enggak diridhai, kalau ini bikin murka Allah, ini bikin Allah ridha? Dari mana tahunya? Naam, dari Rasulullah SAW. Makanya dikatakan yang kedua, asani yasul bitahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua didapatkan dengan mewujudkan syahadat Muhammad dan Rasulullah. Wa hadza huwal huda wa dinul haq. Inilah yang dikatakan huda dan dinul haq. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amal bihi, yaitu mengerjakan atau mengenali kebenaran dan menerapkannya. Wa huwa ma'rifatu ma ba'athallahu bihi rasuluhu wal qiyamu bihi, yaitu mengenali apa yang Allah utus Rasulnya membawanya dan kemudian menegakkannya. Kata Ibn Qayyim di akhirnya, faqul ma syi'ta minal ibarat. Silakan kau ucapkan sekehendakmu dari ungkapan-ungkapan ini untuk menafsirkan la ilaha, menafsirkan siratul mustaqim. Silakan ucapkan apa yang kamu mau dari ungkapan-ungkapan tentang siratul mustaqim. Allati hadza akhiyatuha wa qutbu rahaha, yang inilah akhiyatuha dan inilah qutbu rahaha. Dua-duanya ungkapan. Al-akhiyah dengan mad wa tasydid. Al-akhiyah wahidul awakhi wa hiya al-watad allati tushaddu ilayhi ad-dabbah. Maknanya adalah satu pancangan tiang yang dipakai untuk mengikat kendaraan. Mengikat hewan ternak. Karena dulu hewan ternak sama kendaraan sama disebut dabbah. Anak, ada rumputnya di sini. Apa? Kayu ini tadi dipakai untuk mengikat hewan. Di sini hewannya. Baik. Mau kemana dia? Enggak bisa kecuali sekitar ini. Kenapa? Karena terikat di sini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa silakan kamu tafsirkan siratul mustaqim ma syi'tum. Silakan tafsirkan dengan semua tafsir yang kamu ungkapkan. Mau bilang Islam, mau bilang jalan menuju surga, jalan menuju keridhaan Allah, mau dibilang syariat Islam, mau dibilang segala macam, hadhihi akhiyatuha. Tetap ikatannya, porosnya, itu tepat baru. Porosnya adalah ini. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba'. Silakan sebutkan apa saja, pasti porosnya ini. Demikian pula qutbu rohah. Ini juga istilah qutbu rohah. Apa qutbu rohah? Ada penggilingan gandum dulu, itu tidak pakai mesin, pakai solar atau pakai bensin. Mesin yang mereka punya pakai tenaga keledai. Pakai tenaga keledai. Bukan tenaga bahan bakarnya, bukan bensin. Bukan solar, tapi keledai. Ini mesin gilingnya. Taruh di sini barang-barangnya, digiling. Baik. Nanti ada kayu begini. Di sini kasih keledai. Ah. Keledai ini cambuk. Saya. Mari dia. Tapi enggak bisa kemana-mana, cuma muter saja. Maka gandum ini tergiling. Ini ada porosnya. Juga sama namanya qutb raha. Atau alif bengkok raha. Apa raha? Penggilingan. Qutb apa? Poros. Hadihi akhiyatuha au qutb rahaha. Apakah kamu sebutkan tafsirnya Islam, tafsirnya jalan yang lurus, tafsirnya jalan yang menuju Allah, tafsirnya jalan menuju surga, tafsirnya ini syariat Islam dan sebagainya. Pasti intinya, porosnya, pokoknya adalah tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba. Barakallahu fikum.